Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'alad-dini kulli. Wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Iblamu anna astaghfal hadith kitabullah wa khairal hadiyi adiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdathatuhan wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnah. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita dalam setiap persoalan. Semoga Allah senantiasa menolong kita dalam urusan keimanan, karena sebagaimana kita ketahui bahwa iman itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang, bahkan ada kalanya hilang dari hati kita. Maka seorang muslim tidak boleh merasa aman dari berbolak-baliknya keimanan dan kondisi hatinya. Seorang mukmin harus mawas diri. Seorang mukmin harus menjaga diri dan selalu waspada terhadap berbolak-baliknya hati. Dua hal yang paling mendasar, dua hal yang paling mendasar. Yang pertama, sifatul qalb, sifatnya hati. Yang pertama, sifatnya hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan ketika ditanya, limada sumiyal qalb, kenapa kok dinamakan qalb? Ya, kenapa kok dinamakan qalb? Maka beliau menjawab, litaqallubi. Ya, disebut al-qalbu itu karena sifatnya yang tidak menetap. Ya. dinamakan kolbu itu karena sifatnya yang tidak menetap. Lalu beliau menggambarkan sifatnya hati itu kayak apa? Innama matalul qalb. Perumpamaan kolbu itu kama tali arisah, seperti daun. Ya, jadi Nabi SAW menggambarkan, mengumpamakan sifatnya hati manusia itu kama tali arisah, seperti daun. Mu'allaqatu fi asli sajarah, yang bergantung pada ranting pohon. Daun yang bergantung pada ranting pohon. Yukallibu harih dhorah libaqani. Ya. Kemudian angin menghembusnya, angin menerpanya sehingga daun itu apa? Gimana? Goyang apa malah malik? Malah malik. Bukan cuma goyang, tapi apa? Malah malik. Hati manusia itu begitu. Gak ada yang tetap dalam satu keadaan. Nah, ini yang perlu kita lihat pertama. Ini yang pertama. Kemudian persoalan, maka ini persoalan yang paling krusial. Persoalan yang sangat urgent, sehingga salah satu kesibukan para sahabat, kesibukan para sahabat, fokus pemikiran, fokus pengawasan para sahabat, salah satunya apa? Fokus di dalam mengawasi keadaan hatinya. Jadi para sahabat itu sangat sensitif tentang apa? Hatinya. Sampai-sampai saking sensitifnya, saking takutnya, Masya Allah, ini yang kadang-kadang kita gak punya sifat seperti ini. Kelasnya Abu Bakar, kelasnya Abu Bakar itu pernah satu saat rumongso dia jadi munafik. Masya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara keadaan hatinya. Ketika ada di majelisnya Nabi, lalu Nabi menceritakan surga, Nabi menceritakan neraka, saking dalamnya wasiat Rasulullah itu dan menyentuh hati para sahabat, sehingga pada saat itu di situ ada sahabat Antara, ada sahabat Abu Bakar, dia merasakan waktu Nabi menceritakan surga dan neraka itu ka'anna ra'yal ain. Apa? Surga dan neraka itu seakan-akan ada di depan mata. Itu maksudnya berbeda. Sakit gambarkan betapa kuat pengaruh apa ilmu yang disampaikan oleh Nabi sampai ketika menceritakan surga dan neraka itu seakan-akan surga dan neraka itu terlihat oleh matanya. Begitu kuat iman. Falamma asadna al-jawza ila al-waladi. Ya. Maka tatkala kami kembali bergaul kepada istri, balik ke rumah ketemu anak-anak, ya, kemudian ketemu dengan pekerjaan-pekerjaan dan kesibukan-kesibukan rumah, surga dan neraka terlupakan. Gara-gara itu, gara-gara masalah ini, sahabat Andola dan sahabat Abu Bakar rumongso apa? Sudah terjatuh di dalam kemunafikan. Bagaimana dengan kita? Pernah ada satu kesalahan, pernahkah kita merasa di saat kita melakukan kekurangan-kekurangan rumongso jadi munafik? Pernah? Ayo dirasakan. Si jujur kita, tak pernah kita aman kita. Astagfirullah. Itu salah satu kecerobohan kita di zaman sekarang. Salah satu apa? Kecerobohan kita. Nah, kelasnya sahabat Andola. Sahabat Andola itu juru tulisnya Rasul. Tak main-main. Dan Abu Bakar, kita tahu bagaimana Abu Bakar itu merasa. Padahal itu gak salah. Yang demikian gak salah. Cuma dia ngomong sana, wah, ini salah. Kenapa kok malah hatiku ketika ngaji, hatiku begitu kuat. Tapi begitu di rumah, hilang semua yang namanya surga dan neraka. Nah, ini ada perubahan. Itu yang pertama yang perlu, yang paling mendasar. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua, kondisi iman. Kondisi iman. Iman itu juga demikian dikatakan oleh cukup ulama, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya naik, ada kalanya tambah, ada kalanya turun. Nah, maka dengan hal-hal tersebut sangat besar potensi tergelincirnya hati dari jalan Allah. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, maka malam ini kita akan mempelajari tentang al-asbab, sebab-sebab. Ya, sebab-sebab bahwa hati itu bisa tergelincir. Apa sebabnya? Jadi ada dua sisi, ada dua bab, ada dua hal yang perlu kita catat pada diri kita. Yang pertama, hati bisa tergelincir. Itu satu. Sehingga kalimat ini menuntut setiap muslim untuk waspada. Ya, untuk waspada. Itu yang pertama. Setiap muslim wajib waspada. Wajib kata sesalim kita lilan, apa katanya? Yajibu ala kulli muslim an yuraqiba qalbahu fi kulli syai'. Wajib atas setiap muslim untuk mengawasi keadaan hatinya di setiap keadaan, setiap waktu. Setiap waktu diawasi kondisi hatinya. Itu wajib hukumnya. Ya. Nah, ini yang pertama, kalimat yang perlu kita simpan di dalam benak kita. Hati bisa tertutup. Yang kedua apa? Tentang sebab, wajib seorang muslim mengetahui apa sebab-sebab tergelincirnya hati. Ya. Jamaah sekalian, keteguhan kita hari ini itu bisa goncang satu saat dengan adanya satu sebab. Ya. Kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam hadis, bahkan ada seseorang Fauzan, ya, menukil dalam sebuah makalah, menceritakan ada seorang muadzin, ya, di salah satu masjid kibar, masjid agung di Jeddah. Ada seorang muadzin yang sangat alim. Jangan keluar kalau tidak ada keperluan. Terfitnah seorang wanita tanpa sengaja. Meninggalnya menjadi murtad. Nanti akan kita bahas. Jadi, apa sebab-sebabnya? Yang pertama, yang menyebabkan tergelincirnya hati adalah kemungkinan-kemungkinan adanya benih-benih kemunafikan yang tidak disadari. Nah, wasmi yang pertama, adanya kemungkinan-kemungkinan benih-benih kemunafikan yang tidak disadari. Maka disebutkan oleh Abdullah bin Abi Mulaikah, beliau mengatakan adraktu talatina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. aku berjumpa, aku bergaul, aku berteman dengan 30 sahabat utama, sahabat utama Rasulullah SAW. Aku bergaul, berdapat akrab dengan 30 sahabat utama Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Kulluhum, kulluhum, semua, semua siapa? Hah? Semua sahabat-sahabat istimewa Rasulullah ini, ya khafuna ala nafsihim nifaq, takut kalau di dalam jiwanya terjangkiti penyakit nifaq. Insyaallah. Takut, ada ketakutan, ada kekhawatiran di hati. Kalau di dalam hatinya terjangkiti penyakit nifaq, itu semua sahabat utama ini. Ya khawuna ala nafsihim nifaq. Masya Allah. Lalu apa dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, masya Allah ini Pak, ya, bagi yang rumongso aman-aman di selalu di atas sunnah, hati-hati yang merasa aman-aman ini. Kata Imam Hasan Al-Basri, la ya'mannahu, la ya'mannahu illa munafik. Ya. Tidak ada yang rumongso aman kecuali pasti di dalamnya ada kemunafikan. Wa la yakhafu illa mu'min, dan tidak ada yang merasa khawatir kecuali itulah jiwanya orang mukmin. Sakit ditangkep bahasa kula. Dalam aku ngomong-ngomong nek apa enggak ya rugi. Sakit ditangkep iki. Maksudnya piye, Mas? Eh? Loh, piye to? Mutung kan. Dua kali ngomong-ngomong. Ribet. Dadi wong sing rumangsa aman, iku kemungkinan besar di hatinya ada penyakit munafik. Masya Allah. Ini kata siapa? Imam Hasan Al-Basri. Makanya para ulama enggak ada yang merasa aman, Pak. Sehingga ini yang kemudian menjadikan mereka-mereka orang-orang yang alim tawadhu sifatnya. Rendah hati. Karena khawatir ada penyakit-penyakit kemunafikan. Itu ilmunya yang sudah gak karu-karuan. Ketakwaannya sudah gak karu-karuan. Yang sudah dijamin dengan perkataan Nabi SAW, sebaik-baik generasi. Gak ada unsur-unsur kecongkaan, baik perkataan maupun perbuatan. Kenapa? Kata ini sebabnya diliputi rasa takut, khawatir nanti kalau masuk begini, masuk kena penyakit apa? Kemunafikan, itu yang ditakutkan. Jadi rasa takut ini yang kemudian menjadikan jiwa-jiwa mereka itu masya Allah selamat dari sifat ini. Coba kita baca kisah para sahabat dari 10 sahabat yang dijamin surga. Coba ada tanda-tanda, kalimat-kalimat yang menonjolkan diri, menunjukkan diri sendiri punya keakuan. Coba kita baca, ada kan? Yang ada kan? Hah? Tawadhu, menyembunyikan keistimewaan-keistimewaan. Itu dalam sahabat, 10 sahabat yang dijamin surga. Belum lagi kalau kita baca, masya Allah, ya, di kitab Suwar, ya, min hayatit tabi'in, gambaran hidup para tabi'in. Masya Allah, sampai ada yang menyatakan apa-apa, membandingkan dirinya dengan para sahabat tabi'in. Membandingkan ketakwaannya, keseriusannya dibanding dengan para sahabat. Apa katanya? Najtahidu fina. Tolong ini diingat-ingat betul, Pak. Najtahidu fina. Sungguh-sungguhnya kami para tabi'in di dalam berislam, di dalam beribadah itu kalla'ibi al-madar, seperti bermain-mainnya para sahabat. Wah, bisa sakit dirasakan ini. Dalam seriusnya kami para tabiin, kita lihat bagaimana ibadahnya para tabiin. Wah, enggak nutut Pak, kalau besar enggak nutut. Dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi jejaknya, enggak nutut. Tapi tetap kita harus berusaha untuk mengikuti mereka. Yang tertatih-tatih kita, wah jauh. Itu mereka menyatakan apa? Kalau dibandingkan dengan ibadahnya para sahabat, seperti apa? Seperti bermain-mainnya para sahabat. Itu kok apa ibadahnya sahabat? Dan memang gak main-main. Bukan kaleng-kaleng. Bukan bahasa kita ini. Yang kaleng-kaleng. Api-api tenang. Akhlaknya bermutu, ibadahnya berkualitas. Dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Kita yang jamin siapa? Kita sendiri yang kesulitan dijamin Allah. Kita sendiri yang jamin. Ya Allah, ini. Makanya satu saat, ya, dalam satu riwayat, satu saat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan mensolati jenazah seorang muslim, ya, jenazah seorang muslim, tiba-tiba dipegang pundaknya oleh sahabat Hudzaifah. Ini ketika beliau menjadi khalifah, dipegang pundaknya sama sahabat Hudzaifah. Padahal apa? Sahabat Hudzaifah mengatakan, ijlis ya amirul mu'minin, ya amirul mu'minin, duduklah. Nah, ketika Umar akan mensolati jenazahnya seorang muslim, disuruh duduk sama sahabat Hudzaifah. Kenapa? Tidak boleh nyolati. Kenapa sahabat Hudzaifah? Apa yang terjadi? Maka sahabat Hudzaifah menjelaskan, fa innahu min ulai, orang yang sedang Anda akan solati ini namanya termasuk daftar saya. Siapa Pak? Munafik. Makanya kalau orang sudah kena nifaq itikad, orang-orang soleh tidak boleh mensolati ini. Ini resikonya. Orang kalau sudah nifaq itikad, orang-orang soleh tidak boleh menyolati ini. Makanya kita harus tahu membedakan nifaq amali dengan nifaq itikad itu batasannya apa. Setelah itu Umar, ya, berkata kepada sahabat Hudzaifah, nasyuddu billah, demi Allah aku minta tolong kepadamu, benar-benar aku minta tolong. Tolong cek, tolong lihat catatan-catatanmu itu, ana minhu, apakah nama Umar ikut kamu catat? Insyaallah. Umar bin Khattab. Kalimat ini menunjukkan apa, Pak? Hah? Menunjukkan apa? Sahabat Umar khawatir kalau dirinya termasuk bagian dari orang munafik. Ana minkum, apakah nama saya masuk di dalam catatan itu? Maka sahabat Hudzaifah pun mencari melihat catatannya. Ya Umar, nama Mubika itu tercatat di sini. Maka Umar pun bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun ini faktor pertama. Kemungkinan adanya nifak-nifak, penyakit-penyakit kemunafikan yang tumbuh di hati kita, itu yang menyebabkan satu saat kita akan tergelincir dari jalan yang lurus ini. Ya. Yang asalnya kita ahli tauhid bisa menjadi ahli syirik. Sakit mengeluh, Mbak. Dalam saya punya teman, mudah-mudahan Allah memaafkan dia dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada beliau untuk kembali lagi. Beliau termasuk santri yang sangat cerdas, satu leting dengan saya, termasuk santri yang sangat cerdas, sangat pandai, dan termasuk pemberani. Dan beliau lebih awal belajar Al-Quran dan Sunnah daripada saya. Ya, ketika beliau sudah mengkaji tafsir Ibnu Katsir, saya baru mempelajari Tanwirul Mikbas Ibnu Abbas. Ketika beliau, ketika saya baru nyicil beli kitab Bukhari, beliau sudah ngajar tentang apa syarahnya ini? Fathul, dia sudah ngajari Fathul Bari. Saya baru nyicil kitab Bukhari. Dia sudah ngajarkan tentang kitab, dan beliau sangat bagus cara pengajarannya. Sangat bagus mengajar. Karena suatu saat ada ujian datang kepada beliau, kemudian tidak sanggup dengan ujian itu, sampai kemudian subhanallah keluar dari ketaatan dan mengajar kesyirikan, mengajar kesyirikan, mengajar kebid'ahan sampai hari ini. Dan dia sudah menyuarakan, saya tidak akan berubah dari keyakinan saya yang sekarang. Makanya sulit kita akan masuk ke dalam. Tapi kalau Allah menghendaki, semuanya bisa terjadi. Itu nasihat buat kita dan buat saya sendiri. Oh, begini loh kondisi hati seseorang. Jangan merasa aman. Tidak boleh merasa aman. Nah, jadi bisa saya tergelincir. Jadi faktor pertama apa? Apa tadi faktor pertama? Kemungkinan adanya apa? Tanda-tanda kemunafikan itu tumbuh di hati kita, sehingga nanti pada saat-saat penting sekali, terutama menjelang kematian, Allah bongkar di sana saat digelincirkan hati kita oleh Allah na'udzubillah insyaAllah. Nah, maka kenali sifat-sifat nifaq yang ada, sekitar 30 lebih sifat-sifat kemunafikan. Di antara yang paling besar apa? Sibuk apa? Memperbaiki fisik, sibuk dengan penampilan. Itu salah satu ciri khas orang-orang munafik. Sholat bermalas-malasan, ya, sholat ditunda-tunda. Itu bagian apa sifat-sifat nifaq. Maka ada sekitar kurang lebih 30 sifat itu harus kita pelajari semuanya, ya. Ada sekitar 30 lebih dari sifat-sifat munafik. Yang kita tahu berapa? 3. Jadi singkaru kira apa? Itu likur. Ya Allah. Lain garu ini kira-kira melakon di rumah sama. Nah ini. Ya. Termasuk itu, hati-hati mudahnya. Baik. Kemudian yang kedua, sebab-sebab tergelincirnya hati adalah adanya penyakit riya. Adanya penyakit riya. Suka pamer. Ya, suka pamer. Senang mendapat pujian dari orang, baik, dan peningkatan. Senang kalau kebaikan-kebaikan itu apa? Disanjung. Maka Imam Al-Qurtubi mendefinisikan, singkatnya, apa sih yang dimaksud riya itu adalah talabul manzilah fi qulubin nas. Ya, talabul manzilah fi qulubin nas. Mencari kedudukan di hati manusia. Nah, mencari kedudukan di hati manusia. Makanya Imam Ibnu Qudama menjelaskan tentang sebab-sebab kenapa orang kok mudah terjatuh pada riya dan sulit melakukan keikhlasan. Ada tiga sebabnya. Yang pertama adalah cinta dengan ujian. Ini yang pertama yang menyebabkan orang terjerumus di dalam riya ini. Yang menyebabkan orang tergelincir pada perbuatan riya, dan riya itu masya Allah, jarang orang sadar. Lo kadang-kadang mau riak saja dikasih muka Bima gak riak. Ini aku gak niat pamer loh. Aku gak niat pamer. Insyaallah. Sabar gak salah. Makanya disebutkan nanti jenengan sakit lihat wonten dene tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 22. Itu dipun sebutakan terberikut bahwa riyad syirik kecil ini lebih samar dari semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Iya, gelap waktu ini mama betul ketiga apa lagi gelap semut itu riyad di atas batu. Riak itu kata semata. Jadi bahaya riak itu seperti itu. Itu yang pertama, yang menyebabkan kenapa orang terjerumus dalam riak dan sulit melaksanakan ikhlas, karena apa? Cinta, nama, ujian dan tabiat dasar manusia. Tabiat dasar manusia. Lanjut dengan saya, yo, jujur-jujuran. Sampai kali pun aku seneng dilok ni, aku seneng dipuji. Makanya potensi dia itu sangat besar, sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Benci dengan celaan. Benci dengan celaan. Lah sedangkan yang namanya ikhlas itu gak peduli dengan keduanya. Hatinya gak memperdulikan kedua-duanya. Sama dengan orang ketika sedekah, ketika memberi makan, itu dia gak butuh dengan pujian, gak butuh dengan ucapan syukur, gak butuh ucapan terima kasih, gak butuh namanya imbal-balik, gak butuh semua. Nah, kalau kita dengar kalimat begini ini jangan pesimis dulu, Pak. Biasanya, oh sangel, ini wangel. Jadi kita belum belajar itu sudah dijalani dengan apa? Pesimis dulu, Pak. Berarti yang kedua yang menyebabkan kenapa ikhlas itu sulit dan kenapa orang muda terjerumus di dalam riya. Yang kedua apa? Karena benci dengan celaan. Yang ketiga, apa yang menyebabkan orang muda terjerumus di dalam riya? Itu karena khirs ayat dunia, tamat kepada urusan dunia. Cinta dengan kekuasaan. Oh itu luar biasa riaknya. Makanya kita lihat ya, orang-orang yang ingin sekali diidolakan, dipilih, yang ditunjukkan apa ya? Masya Allah. Makan bersama gelandangan ya, di foto. Yang penting fotonya itu becak, muter. Masya Allah. Nandur pari, masya Allah, kubelumpur, masya Allah. Ya bisa dikutong. Ayo coba, ingin apa? Kedudukan. Masya Allah. Baik. Oleh karena itu, mari kita simak. Maka dia harus hati-hati, baik. Hati-hati. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma allajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih serius untuk aku perbaiki. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada sesuatu yang lebih serius untuk aku perbaiki. Min niyyati, daripada memperbaiki urusan niat. Artinya keseriusan para ulama di dalam memperbaiki urusan niat itu sangat kuat sekali. Kenapa demikian? Li annaha tataqallabu alayya, karena sesungguhnya itu berubah-ubah di dalam hati ini. Berubah-ubah di dalam hati. Sehingga nanti Pak diperhatikan ada tiga kondisi di mana para ulama mengingatkan kita untuk menjaga amal itu. Yang pertama, yaitu qoblal amal, sebelum beramal. Itu dijaga betul niatnya. Qoblal amal. Yang kedua, indal amal, pada saat pelaksanaan amal. Jadi sebelumnya niatnya udah bagus. Ini bisa berubah pada saat hari-hanya. Pada saat hari-hanya itu bisa berubah niat. Ya. Yang ketiga, ba'dal amal, setelah beramal. Dan ini panjang Pak ceritanya. Ada kalanya niat itu hancur setelah 1 tahun berlalu. Amal itu hancur 1 tahun. Kita bisa ikhlas, ya. Bisa jadi hancurnya itu 2 tahun berikutnya. Bisa jadi 5 tahun berikutnya. Bisa jadi 10 tahun setelahnya. Itu hancur amal itu. Ya, seperti apa? Mengungkit-ungkit kebaikan. Mengungkit-ungkit kebaikan. Itu bisa terjadi kapan? Masya Allah, panjang jadi. Bisa jadi 10 tahun mereka datang karena kekecewaan, karena kesel, karena marah. Itu bisa terjadi. Ya, makanya ketika itu hati-hati lisan kita. Betul Pak Saeski. Maka di sini seorang muslim harus menjaga niatnya dengan sebaik-baik penjagaan. Ya, dijaga niatnya dengan sebaik-baik penjaga. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, penyebab tergelincirnya hati dari jalan yang lurus ini, yang ketiga, adanya syahwat, dorongan-dorongan untuk menyenangi sesuatu, dorongan-dorongan untuk memiliki sesuatu. Ini kisah yang pertama kita bisa lihat di dalam surat 7 ayat 175 sampai 177. Bisa dibantu dengan terjemahnya. Surat apa tadi? Surat Al-A'raf ayat berapa? 175 sampai 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasma alaihim nabal ladzi atainahu ayatina fasalakha minha فأتبأه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang berdak. maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diturunkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menurunkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi diri sendiri. Baik. Tiga ayat ini menceritakan ulama, seorang ulama di zaman Nabi Musa yang namanya Bal'am. Bal'am bin Bahro. Dia dikenal ulama karismatik di zaman itu. Hafal Taurat. Masya Allah. Hafal Taurat saya tergelincir. Kemudian beliau dikenal menguasai tentang Asma'ul A'zam, rahasia dari nama-nama Allah yang Maha Agung. Yang ketiga, apa keistimewaannya? Beliau dikenal ijabatul dakwah. Kalau berdoa, nawa dikabulkan. Singkat ceritanya, dia berpaling dari agamanya Nabi Musa dan memusuhi Nabi Musa dan membenci ajarannya Nabi Musa dan melawan Nabi Musa dan diwafatkan di atasnya. Itu singkat ceritanya. Nanti bisa kita lihat di kajian-kajian sunnah untuk melihat kisah lengkapnya tentang siapa? Bal'am bin Bahro. Ini kisah pertama. Kisah yang kedua tentang seorang ulama yang mendapatkan rekomendasi dari imam-imam Masjidil Haram. Karya-karyanya dikatakan mumtaz. Masya Allah. Cerdas, sangat pintar, IQ-nya sangat tinggi, hafalannya luar biasa, ribuan hadis sudah dihafal. Lalu dia berkelana ke Mesir, ya, di sana berkenalan dengan seorang wanita ateis. Dia mengenal wanita ateis dan dia jatuh cinta kepada wanita ateis ini dan dia masuk ateis dan meninggal sebagai seorang ateis. Hafal Quran, hafal ribuan hadis, bisa tergelincir. Ya. Bagaimana dengan kita yang hafalannya sudah berapa juz? Hadis 40, ada yang 40 hadis apa? Ada? Ada. 40 hadis, ada yang apa? 10. 5. Loh, ini loh. Nah, di cek ini kayak tahu di ilmu ini jauh gitu ya. Oh, jauh. Makanya gak usah. Sok, gak usah. Iya, saya setuju. Nopongnya ini di Bangga Mawak, ini di Nopong. Masih terlambat. Banyak hal yang belum bisa kita lakukan. Banyak hal yang belum bisa kita lakukan. Dua apalagi begini gitu, yang alim-alim mencapai begitu. Nah, seperti yang dikisahkan oleh Syaikh Fauzan dalam salah satu risalahnya, itu seorang mengantin pak alim, makanya lembut sekali, alim lembut, masya Allah, ya, dan tidak berkeluar, dibanggakan para masayikh itu dia, suaranya luar biasa bagusnya, menjadi mengantin di masjid besar di Jeddah. Nah, suatu saat ini makanya tergelincirnya hati macam-macam. Nah, satu saat ketika dia akan memandangkan azan, dia pun naik ke menara, tanpa sengaja, Ketika di atas menara itu, dia nggak keluar ini. Kan biasa kalau kita di atas menara. Nah, di situ pas qadarullah ada seorang gadis sangat cantik berada di samping masjid tersebut sedang nongak ke atas. Nah, dari pandangan pertama ini, masya Allah, dari pandangan pertama, tersimpan di dalam hatinya seorang pemuda ini, menggelegar jiwanya, memberontak jiwanya, saking cantiknya itu. Akhirnya dia, satu saat dia keluar iseng-iseng barangkali, si gadis itu ada di situ lagi. Subhanallah, ternyata apa? Rumahnya dekat dengan masjidnya. Akhirnya tanpa sungkan-sungkan, kalau dengan jadi orang seneng nih gua. Hati-hati loh, nggak sih bujang-bujang ini ya. Yang bujang-bujang yang sedang belajar Quran, yang matanya terjaga dari awal, begitu keluar, awas nih ya, ganasnya luar biasa di luar. Nggak jamin, demi Allah, hati-hati, yang penting hati-hati. Jangan ceroboh masalahnya. Akhirnya apa? Dia kenalan dengan gadis tersebut. Ternyata apa? Dia seorang Nasrani. Akhirnya karena seneng Pak, ya Allah, jadinya sahabat itu beribun. Setan itu bagaimana dia? Akhirnya dia ungkapkan rasa senengnya. Dan wanita itu menjelaskan dengan sejelasnya, tidak mungkin, soal seneng silakan, tapi untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan tidak mungkin. Kenapa? Saya Nasrani dan saya tidak akan masuk Islam kecuali Anda mau masuk Kristen. Subhanallah, terjadi, diterima syarat itu. Diterima syarat. Akhirnya disampaikan kepada orang tuanya, segera ingin disuruh melamar dan segera untuk dilangsungkan akad nikah. Hari pertama akad nikah, hari pertama akad nikah, si mertuanya bilang, "Mas, tolong ambilkan barang-barang di atas untuk diturunkan persiapan menyambut tamu." Maka pengantin baru yang baru saja dia murtad ini tadi naik ke lantai dua untuk mengambil barang-barang, tergelincir jatuh meninggal dunia, belum merasakan malam pertama. Wah, sampai para ulama-ulama yang mengenalnya menangis. Dia mengatakan, "Ya muqallibal qulub." Ini yang ketiga, syahwat itu hati-hati, ujian. Makanya saya pesan kepada bapak-bapak yang putra-putranya sudah di pondok, ya, walaupun targetnya hafal Quran, walaupun sudah hafal Quran, walaupun hafal Quran, saya berani mengatakan begini, sekarang banyak pasien saya yang hafal Quran, stres Pak. Kenapa? Karena gak diwadahi. Mungkin ada penekanan-penekanan dari orang tua. Betul, demi Allah, hati-hati, hati-hati. Saya mengatakan demikian, sudah banyak jatuh korban. Ada yang udah gak sholat sama sekali, jebolan pondok pesantren. Bapaknya nangis setiap hari. Gimana? Ada dua anak hafal Quran durhaka sama kedua orang tuanya. Nah, coba bayangkan. Makanya kita gak boleh nampak teledor dalam masalah tersebut. Hati bisa selalu libatkan Allah untuk menjaga dia. Muqallibal qulub, terus kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Oh, itu yang ini gimana? Ada dulu ya? Nah, silakan. Yeah. Seseorang dari jalan dengan pengusahaan. Ya, maka teman-teman yang di lembaga, di yayasan, ya, kalau kita bertugas di sana, maka jaga kejujuran dan amanah itu. Dijaga kejujuran dan amanah itu. Panjenengan dengan saya ketika ngaji pegang Quran, pegang Sunnah, jauh dari masalah-masalah fitnah seperti jauh mengurusi uang, insya Allah selamat kita. Ya. Tapi kalau sudah masuk di dalam areal itu, bagian itu duit, bagian nyekel duit, bagian bagi duit, belum tentu panjenengan dengar saya bisa selamat dari kejujuran dan amanah. Wallahi saya katakan demi Allah, ujian berupa harta itu sangat kuat sekali. Panjenengan kali perlu sakit mengatakan jujur karena belum punya potensi untuk kesana. Ya, tidak ada di tempat-tempat tersebut. Saya berani mengatakan demi pengalaman di lembaga, pengalaman di yayasan. Ada sebuah yayasan dakwah, yayasan dakwah. Makanya saya gak heran kalau ada lembaga-lembaga ya, dengan kajian-kajian enggan. Kalau sudah bicara tentang sosial, rumput kabel menyakiti manusia saya ini. Jadi mau berkiprah dalam dakwah kalau cipratan-cipratan harta gitu ini. Ya, pasti lembaga-lembaga ya, yayasan, organisasi-organisasi hati-hati dengan masalah ini. Bicara dakwah lah, semangat kalau udah ada income-nya. Orang-orang seperti ini gak bisa untuk berdakwah di dalam dakwah, gak bisa. Ini jiwa-jiwa pengecut yang demikian. Gak boleh ada di antara jalan dakwah seperti sifat seperti ini. Rusak dakwah kalau dimasuki orang seperti ini. Rusak. Karena yang dicari adalah bahwa keuntungan saja. Mungkin saya setelah tadi itu nomor 2 itu lah biasa masuk jujur, amanah. Coba sudah masuk di dalam sana. Nomor 2 ya, makanya ini tolong di pas pada dan kita beri kepada orang. Jadi kalau ada orang-orang terjerumus di dalam masalah tersebut, ya, terjerumus masalah tersebut, maka kita beri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita masuk di dalam perangkap tersebut. Jelas ya? Baik, ini yang ketiga yang menyebabkan kenapa hati bisa tergelincir itu karena adanya syahwat. Yang keempat, yang keempat, apa yang menyebabkan hati seseorang bisa tergelincir dari jalan yang lurus menuju jalan yang bengkok? Dari kejujuran menjadi kedustaan, ya. Dari ketaatan menjadi kemaksiatan. Yang keempat adalah al-ibtila, ujian-ujian di dalam hidup. Nah, ujian-ujian di dalam hidup. Nah, perlu kita ketahui bapak-bapak sekalian, makanya pernah beberapa waktu yang lalu ketika saya khutbah Jumat di sini, saya sampaikan kalau kita di dalam keimanan mengikuti sunnah, berakidah tauhid, dicaci maki orang, dicela orang, difitnah orang, dituduh orang, kita bisa menghadapinya, itu belum selesai. Saya ketika paham ini, kalau kita bisa menghadapi ujian-ujian berupa tuduhan, fitnahan, cemoohan, celaan, caci makian, lalu kita bisa lolos dari ujian ini dan kita menter, apa menter ini? Nampak bahasa kita ini? Kebaluran reken, jalan terus. Kalau dengan ujian-ujian seperti ini kita bisa melewatinya, itu belum selesai, Pak. Karena ujian dalam keimanan itu jenisnya banyak. Apa jenisnya dengan saya siap ketika diuji Allah dengan kemiskinan atau kekayaan? tiba-tiba jenengan usahanya sukses melejit begitu. Ya. Karena ujian ini banyak dalam hidup ini, ujian itu banyak. Baik ujian berupa sakit yang menaruh, ya. Terus ekonomi kita goncang, mungkin kita bisa, istri kita, anak-anak kita, dan berapa banyak contoh-contoh. Gak usah jauh-jauh, di antara kita, ikhwan-ikhwan kita. Satu, dua, yang dulu sama-sama duduk bersama dengan majelis, sekarang tidak kita lihat lagi, entah kemana. Begitu ketemu di jalan, sudah berubah penampilannya. Bajunya, perawakannya, modelnya, gayanya sudah berubah. Kenapa? Ujian. Ujian. Ini bisa goncang, kan? Ya. Dan ujian itu tidak hanya berupa musibah saja. Banyak ikhwan-ikhwan kita, Masya Allah, ya, yang diuji Allah dengan kesuksesan. Sekarang punya sepeda motor sing apa gerbek kita yang tahu. Oh, saya itu punya jadwal, Pak, bukan jadwal kerja rutin. Jadwal rutin. Oh, Allah. Sampai istrinya itu kewalai gelang istat, kok sakit berupa? Gisakit uang, ujian hidup. Ini semending tak duit-duit, pocok nunggu, pocok nunggu, lapor kawan. Tak duit-duit itu yang malu. Gitu kan? Coba ujian, apa ya ujian, dikasih nasihat jangan surat dari sekolah 4, anak injenengan sudah gak bayar sekian, terancam gak ikut ujian, ya lalu tanda-tanda. Dan ujian itu berat, ya, ujian itu berat. Jangan pertarungan lagi, jangan merasa aman. Itu ujian, jangan merasa aman. Hati tergelincir. Dan masalah iman itu gak boleh kedulinan. Masalah iman tidak boleh dibuat mainan. Ya, gak boleh buat selengean. Masalah iman serius. Gincil-gincil bener kita. Nah, orang yang biasa gak serius beragama, ya biasa kayak gitu itu. Ya, ketaatan dibuat guyonan, ketaatan dibuat selengean, dia akan dimanfaatkan di atasnya. Makanya gak boleh main-main dalam masalah hal ini. Gak boleh main-main. Kita akan diwafatkan seperti kebiasaan kita. Dan takutnya, Pak, kita khawatir kalau kita sudah biasa selengean itu jatuh ke dalam istihza. Kenapa istihza? Kenapa? Canda gurau dalam urusan agama. Hukumnya, Pak, haram. Ya, tolong didengerin ya. Intinya dalam agama hukumnya enggak boleh main-main. Dan nanti kalau orang mempermainkan seperti itu, bikin guyonan, keselainya, dia akan diwafatkan oleh Allah di atasnya. Iman, keimanan syarat enggak boleh buat main. Nah, bapak-bapak sekali lagi, jadi ujian. Makanya Allah ingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Ya, kita lihat. Surat Al-Baqarah 214. Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum matalul ladina khalaw min qablikum. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepada percobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Apakah kamu menyangka akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepadamu ujian cobaan sebagaimana ujian cobaan yang pernah dialami orang-orang terdahulu? Apa saja yang menimpa mereka? Pertama, mereka ditimpa oleh Allah al-barsa. Al-barsa itu kemelaratan, melarat betul ya. Kita lihat kisah-kisah para sahabat, contoh Abu Hurairah ya, sampai kadang-kadang petang ini diganjel kali Allah waktu, kemudian tengkurap dipenek petang ini cek nahan lapar. Ada kalanya Umar keluar ketemu Abu Bakar duduk-duduk di sana, terus tanya, kenapa kamu keluar di acara apa? Lapar gitu. Oh bodoh jadi mah. Ya ternyata Abu Bakar dengan Umar senasib yang sama. Kemudian tiba-tiba Nabi muncul, ditanya apa keluar, kenapa? Lapar, masya Allah. Hanya lapar, sampai datang ke budak seorang sahabat yang kotor-kotor, di situ ada kambing. Lalu sahabat terkelaparan itu disembelihkan kambing oleh para sahabat. Sampai seperti ini, dan kita perlu menerima ujian seperti ini. Di saat kita mengalami kekenyangan ini, di tempat yang lain ada saudara-saudara kita yang diuji dengan kemiskinan-kemiskinan. Di tempat lain, di zaman kita sekarang ya, cuma kadang-kadang teman-teman kan gak mungkin menceritakan di depan mata kita kesulitan-kesulitan yang dialami, beban-beban derita yang mereka jalani. Untuk makan sehari sulit, bayar harus tumpukan sekian sudah, masya Allah. Dapat kita siap dengan ujian itu, masih kuat istiqomah kita, sholat malam kita, taklim kita, ya, tilawah kita, mikir bacaan tilawah sudah berapa juz itu minggu ini. Ketika diuji dengan kemiskinan, al-baksa menimpa seseorang, kemudian menggorok sakit yang cukup berat. Ya, seperti sekarang ada staf kita, Ustaz Abu Rozan, yang mohon doanya mudah-mudahan putranya diberi kesembuhan oleh Allah. Dan putranya kena penyakit tumor ganas. Ya, bagaimana dengan ujian seperti ini? Atau sampai kita ketemu ada seorang ikhwan kita punya anak tiga, semuanya autis. Allah, tiga-tiganya apa? Bagaimana dengan ujian ini? Ya, bagaimana dengan ujian seperti ini? Maka ujian itu sangat berat. Ya. Al-Baksa wa-Dorok atau wa-Zulzilu hatta yakul Rasul wa-Ladina aman malam. Atau diguncangkan dengan berbagai macam guncangan. Mari kita simak. Imam Ibnu Rajab menukil dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim fi as-sahihaini an Sahal bin Sa'd, dari Sahal bin Sa'd, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikun, ya, bertemu dengan orang-orang musyrik. Ya, artinya apa? Satu saat Nabi perang dengan orang musyrik. Lalu wa fi ashabihi, di tengah-tengah sahabat itu ada seorang muslim yang sangat pemberani. Sangat pemberani. La yadausadatan wa la madatan. Dia tidak pernah meninggalkan musuh itu sendiri mampu berkelompok. Illa ibda'uha, melainkan dia kejar musuh itu. Dia sangat berani, muslim ini sangat berani sekali. Ya, dia tidak pernah meninggalkan musuhnya baik sendiri maupun ketika berkelompok, kecuali dia kejar, dia ikuti musuhnya itu. Ya teribu habis seifihi, lalu dia pukul dengan pedangnya. Sehingga banyak orang-orang kafir yang mati karena laki-laki tersebut. Melihat keberaniannya, melihat jasanya, para kaum muslimin yang lain, faqalu ma ajza minna, ma ajza minna al-yawm ahadun kama ujza fulan. Hari ini tidak ada di antara kita yang paling besar jasanya kepada Islam dibandingkan si fulan ini. Dia sangat berani, dia sangat gagah, dia sangat berjasa. Hari ini perang ini milik si fulan ini. Gak ada yang paling tinggi keberanian dan keberhasilan dibanding si fulan. Saat orang-orang mengaguminya, saat orang menyanjungnya, saat orang memujinya, mengaguminya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi mengatakan, huwa min ahlinna. Ribut lah. Dia itu bagian dari orang-orang penduduk neraka. Nah, coba bayangkan. Sehingga pada saat itu faqala rajulun minal qaum, ada seorang dari kalangan kaum muslimin ini ragu dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan enggak percaya, enggak, cuma bingung dia antara yang didengar dengan yang dilihat. Ya Allah, si ngomong Nabi gak mungkin salah. Tapi bila kenyataan nih, laki-laki ini sangat nah, sangat patuh, sangat taat, dan dia sangat berjasa. Coba kalau bukan keimanan yang menggerakkan dia berani sampai di tengah-tengah musuh begitu, kalau bukan keimanannya gimana? Tapi ini Nabi mengatakan dia benar. Bagaimana ini? Akhirnya dia punya tekad. Apa katanya? Ana usahibuhu, aku akan mendampinginya. Fa'adbaku, dan aku akan mencoba untuk selalu mengikutinya. Apa istilahnya? Mengintilin. Kok mengintilin? No? Ya, yes, pokoknya di apa istilahnya? Oh, nah di kaca ini kan danger. Diawasi. Yes, pokoknya selalu belum ikuti. Ikuti. Selalu diikuti, Pak. Dipantau sama dia. Nah, satu saat wajuriha arrojul curhan sadidan, dan satu saat ketika perang berikutnya terjadi, dia terluka dengan luka yang sangat parah. Loh, dibalik semangatnya, dibalik keberaniannya, seseorang itu ada titik lemah. Seorang ada titik lemahnya, termasuk panjenengan dengan saya. Nah, cuma kalau biasa kan kira enggak pengapa saya lewat diri gitu. Ya, ini orang tinju itu punya apa? Titik lemah. Dan kita harus belajar untuk mengetahui titik lemah kita. Nah, akhirnya dia terluka dengan luka yang sangat berat. Ya, ternyata dia enggak sanggup dengan luka-luka seperti itu. Gak tahan sakit ternyata dia. Dengan keberaniannya kan gak seimbang. Makanya kadang-kadang orang udah wabat. Awin kaya gak karunya. Nek, luka sedikit. Nama. Kok ini gak cocok kebet. Ketika kami mengadakan nama khitan masalah. Di salah satu tempat, saya dengan dokter, dengan tim MPU waktu itu, datang ke rumah si pasien ini. Akan dikhitan. Gak berani, Pak. Mencegah kita itu. Loh ini lho, Pak. Sambung ngetahin malam. Tidak teko-teko ini. Oh, luar biasa. Masya Allah. Berani. Berani. Wah, oke, siap. Begitu di rumah, no. Macer sini lagi, Pak. Waduh. Waduh. Saya ingat, turun di apa-apa, no, sudah. Aduh. Apain aku sampai meluahin ke belakang. Gak berani. Allah, ngapun itu. Jadi kadang-kadang ada orang itu gaya itu sing oleh, gaya itu sing omongnya sing akeh, ngapun itu. Ini jadi orang Surabaya apa? Getabus. Ada sekitar kita lagi getabus. Nek ngomong akeh, amal miskin dia, miskin amal. Jangan menjadi sosok-sosok seperti ini. Ya, jangan menjadi sosok-sosok seperti ini. umumnya komentar itu. Tapi amal sangat sedikit. Baca Quran, ya bisa jadi satu minggu satu kali. Mau subhanallah. Sholat sunnah mudah sekali ditinggalkan. Dan bagaimana dia komentar-komentarnya? Dia dia ceroboh dengan aturan-aturan Allah Ta'ala. Ada titik teman. Nah, akhirnya apa, Pak? Ternyata laki-laki sang pemberani ini tadi, sang pejuang yang hebat ini, tidak tahan sakit. Akhirnya apa? Fastajilal maut, dia ingin segera mendapatkan kematian itu. Fawadha'a naslu saifihi 'alal ardh. Lalu diam-diam ketika dia terluka karena enggak tahan sakitnya ini, dia letakkan gagang pedangnya di atas tanah, wa thiyabahu, dan ujung pedangnya baina syadaihi, lalu ujung pedangnya pun diletakkan di atas, di tengah-tengah kedua dadanya, dan kemudian dia tusukkan di dalam pedangnya tersebut. Summa tahamila ala nafsihi, dan mengumpulkan pedang itu, yakni menusukkan diri ke dalam dirinya. Faqatalahu nafsahu, dan dia telah membunuh dirinya. Ya Allah. Akhirnya apa? Faqaraja ar-rajulu. Lalu orang yang apa tadi? Ngintil tadi itu, yang ngawasi tadi kan dalam persembunyian, keluar dari persembunyiannya, keluar dari persembunyiannya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuju Nabi SAW. Lantas apa? Begitu dia ketemu dengan Nabi, dia mengatakan dengan suara tangannya, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi ya Rasul, Anda benar-benar seorang Rasul. Ya Allah, ini sebab-sebab tergelincirnya orang dari jalan yang lurus. Ada kalanya tidak tahan dengan ujian berupa kemiskinan, ujian berupa kekayaan, yang kemudian menjadikan orang itu lengah, menjadikan orang itu ujub, menjadikan orang itu terlalaikan dengan ketaatan kepada Allah. Hati-hati dengan ujian. Yang terakhir, yang menyebabkan orang tergelincir dari jalan yang lurus ini, terputus dari istiqomah, terputus dari istiqomah. Apa yang terakhir? Istahan, meremehkan, meremehkan larangan-larangan di dalam agama, meremehkan amalan-amalan dalam agama. Awas, ojo gampang walah menutup air. Pernah enggak dengar kalimat begini, Pak? Dalam nanti mendengar kalimat walau mengukur toke itu dibahas, wong itu aja kok dipersoalkan. Pernah dengar kalimat ini? Musuh ini toke gak? Gak boleh. Kok cina dini sih? Cok kenceng-kenceng gak boleh. Yuk bengkok-bengkok. Ojo lurus-lurus. Ya sekali waktu nyungsep. Mari kita lihat pernyataan sahabat Anas. Qala Anas, berkata sahabat Anas, innakum la ta'maluna a'malan. Sungguh kalian benar-benar melakukan suatu amalan. Iya, yang amalan tersebut ada fi a'yunikum minasy'ar. Masyaallah. Ya. Yang mana amalan tersebut menurut pandangan kalian itu lebih kecil dari selai rambut. Berarti nomor berapa? Sepele banget. Sungguh kamu mengerjakan amalan yang menurut kalian amalan tersebut lebih kecil dari selai rambut. Sepele, kecil. Namun kata sahabat Anas, kunna, sedangkan kami para sahabat, na'udduha, menganggap amalan tersebut yang kalian anggap apa tadi? Sangat sepele ini, Tapi para sahabat menganggapnya ala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, termasuk amalan yang menghancurkan. Berarti terjadi lembah pergeseran. Ribut. Terjadi apa? Pergeseran cara pandang menilai sesuatu. Jadi di zaman sahabat Anas itu sudah muncul orang-orang yang meremehkan syariat, menganggap itu sepele banget, lebih kecil dari syariat. Tapi sahabat Anas mengatakan itu, sedangkan kami para sahabat di zaman Nabi menganggap persoalan itu bagian dari kebinasaan. Seperti apa lagi, Pak? Tingkat rasa takut seseorang itu beda. Tingkat rasa takut seseorang itu, perbedaan rasa takut ini yang menjadikan orang berbeda di dalam menjikapi sesuatu. Ya, semakin tinggi rasa takut, semakin tumbuh rasa hati-hati. Ini contoh orang yang betul-betul takut kepada Allah, takut seperti kehilangan sholat jamaah. Dia kejar sholat jamaah, dia jaga waktunya. Orang yang terbiasa gak jamaah itu gak masalah. Gak masalah. Toksik sholat. Jadi istahan-istahan ini pun gampang mereka sembrono. Nyepet, nyepelet. Itu salah satu penyebab tergelincirnya seseorang dari jalan yang lurus ini. Maka berhati-hatilah, kita semuanya saling mendoakan, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menolong kita semua. Terakhir, kita ingatkan istighfar bidzanbi, meremehkan suatu dosa. Ulangi, meremehkan suatu dosa ya dulu ala kilatul khasyah, menunjukkan tentang tipisnya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Orang yang mudah meremehkan suatu dosa menunjukkan apa? Tipisnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wa huwa ibaratun nifaq, itu bagian dari tanda-tanda kemunafikan. Semoga Allah Ta'ala menolong kita, ya, menjaga iman kita dan agar hati kita tetap istiqomah di atas sunnahnya. Demikian kajian kita malam ini, kurang lebih memaaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.